katakanlah sejujurnya, sayang, untuk apa sering titip salam, dan untuk apa kau kirim sekuntum mawar untuknya. Kau bilang padaku dia sahabatmu, tapi mengapa kau sering membanggakan dirinya? Sering pula kau bandingkan aku dengan dia. Sayang, jangan simpan dusta di balik senyum. Kalaulah memang itu maumu, tak apalah. Ranting-ranting cintaku kini telah kering, pucuk-pucuk berkukuran mendengar dusta. Kalau memang benar dia sahabatmu, mengapa saat jumpa dulu tak kau kenangkan padaku? Kalau memang benar dia teman berkukuran mendengar dustamu.